عاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita melangsungkan kajian kita dalam atau salah satu dari risalah Al-Hafidh Hakami rahimahullah, 200 tanya jawab terkait dengan persoalan akidah, keyakinan. Dan kita telah sampai ke soal 44. Qala rahimahullahu ta'ala, ma huwa tauhidul ilahiyati? Apa yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah? Kita telah diberitahukan tentang macam-macam tauhid. Ada tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma was-sifah. Beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan tauhid al-ilahiyah. Al-jawab, huwa ifradullahi azza wa jalla bijami'i anwa'il ibadati adh-dhahirati wal-batinati qawlan wa 'amalan wa nafyul ibadati 'an kulli ma siwallahi ta'ala ka'inan man kana. Kata beliau, tauhid uluhiyah itu adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dengan semua bentuk peribadatan, baik ibadah itu bersifat lahiriah ataupun ibadah itu bersifat batin. Qaulan wa amalan, amalan atau ibadah itu bentuknya ucapan atau perbuatan seluruh anggota tubuh. Kata beliau, dan menafikan, meniadakan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, siapapun dia, kainan man kana, siapapun dia, apakah malaikat atau para nabi, para wali atau siapapun, tidak boleh dijadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, tauhid uluhiyah itu menolak, menafikan. Kalau maaf-maaf bahasa kasarnya itu, ya membasmi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah selain Allah itu adalah malaikat? Malaikat walaupun mereka didekatkan dengan Allah azza wa jalla, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita jadikan tandingan bagi Allah. Demikian juga para nabi dan rasul. Demikian juga para wali-wali atau para wali. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah hanya kepadanya. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan kecuali-Ku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah solat untuk mengingat-Ku. Wa ghairi dzalik minal ayat, dan selainnya dari ayat-ayat. Wa hadza qad wafat bihi syahadatu an la ilaha illallah. Ini semuanya merupakan kandungan syahadat la ilaha illallah. Ayat tadi pada surat Al-Isra, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Taha, dan selainnya dari ayat-ayat, itu merupakan pembuktian terhadap kalimat La ilaha illallah. Menetapkan bahwa semua bentuk peribadatan itu miliknya Allah, menolak, mengingkari, menafikan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kandungan kalimat La ilaha illallah. Soal, ma huwa dhiddu tauhidil ilahiyah? Apa lawanan tauhid al-ilahiyah? Apa lawannya? Al-jawab, didduhu syirku wa huwa naw'ani. Syirkun akbar yunafihi bil kulliyati wa syirkun asghar yunafi kamalahu. Al-jawab, jawabannya, lawan dari tauhidullah itu adalah syirik. Dan syirik itu ada dua bentuknya. Pertama, syirik besar yang akan membatalkan tauhid secara keseluruhan. Ya, kesyirikan atau syirik besar akan menafikan, membatalkan tauhid secara keseluruhan. Berarti keluar dari agama. Yang kedua adalah syirik kecil yang menafikan kesempurnaan tauhid. Akan disebutkan bagaimana atau mana yang dimaksud dengan syirik kecil yang akan menafikan kesempurnaan tauhid. Dari sini barakallahu fikum ada gambaran sebuah pelajaran yang sangat berharga, yaitu tidak ada persoalan agama yang paling besar, yang paling tinggi dari tauhid. Tidak ada barakallahu fikum perintah agama yang paling tinggi, yang paling besar dari perintah untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada. Tidak ada kebaikan yang paling tinggi, paling besar daripada kebaikan tauhidullah. Berarti tidak ada derajat kemuliaan yang lebih tinggi daripada kemuliaan dan ketinggian orang yang bertauhid kepada Allah. Kenapa barakallahu fikum, dari ayat-ayat yang disebutkan berikut ini merupakan tugasnya para nabi dan rasul yang paling utama. Barakallahu fikum. Sehingga siapapun yang berada dalam tauhidullah, ilmunya tentang tauhid dan pengamalan dia tentang tauhidullah, ini menunjukkan bahwa orangnya berada pada kebaikan yang paling besar di dalam agama. Ma'ruf yang paling besar di dalam agama, yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan tauhidullah. Lawanannya berarti, yaitu asyirku, adalah kejahatan yang paling besar di muka bumi. Kerusakan yang paling besar di muka bumi. Perendahan, kehinaan yang paling rendah dah di muka bumi adalah kesyirikan. Dan tentunya orang yang berada dalam perbuatan syirik ini berada dalam kerendahan dan kehinaan yang paling bawah, walaupun dia telah menggenggam dunia dan seisinya. Semua apa yang terkait dengan dunia dia miliki, namun dia adalah orang yang paling hina dan paling rendah. Berarti tidak ada orang yang paling jahat di muka bumi ini daripada orang yang mengerjakan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, tentu ini semuanya memberitahukan kepada kita, barakallahu fikum, kita diajarkan, diberikan taufik oleh Allah untuk mengenali akidah tauhid. Kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertauhid di muka bumi ini. Berarti ini kan pilihan istimewa dari Allah. Pilihan istimewa. Kenapa kok menjadi istimewa? Karena tidak semua hamba-hambanya, maaf-maaf, orang yang beragama dengan agamanya dipilih menjadi orang yang benar-benar bertauhid oleh Allah. Tidak semua. Berarti kan ini orang yang istimewa, barakallahu fikum. Nah, kalau dia menjadi orang yang istimewa di dunia ini, istimewa kedudukannya, posisi semuanya, apakah dia akan mau untuk menukarnya keistimewaan itu dengan secuil duniawi? Tentu jawabannya tidak. Maksudnya bahwa tidak ada seorang pun yang telah diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali rentetan ujian di dalam hidup itu menerpa mereka. Bahkan lebih besar, barakallahu fikum, ujian dan cobaannya, rahimani wa rahimakumullah. Demikian sunnatullah Azza wa Jalla terhadap orang yang lebih baik maka ujiannya juga lebih besar. Orang yang paling tinggi, maka ujiannya juga paling tinggi. Sesuai dengan kadar agamanya seseorang, barakallahu fikum. Nah, selamatnya kita dari kesyirikan berarti kita telah selamat dari malapetaka, mara bahaya, kejelekan, kerusakan yang paling besar di muka bumi ini. Rahimani wa rahimahkumullahu jami'an. Yang harus kita terus jaga nikmat ini, rahimani wa rahimahkumullahu jami'an. Maka kita langsungkan, barakallahu fikum, pembahasan beliau. Ma huwa syirkul akbaru? Mana yang dimaksud dengan syirik besar yang akan membatalkan tauhid seseorang, yang akan membatalkan kalimat la ilaha illallah yang telah diucapkan? Kata beliau, al-jawab, huwa ittikhadzul 'abdi min dunillahi niddan yusawwihi bi rabbil alamin yuhibbuhu ka hubbillah wa yakhshahu ka khasyatillah wa yaltaji'u ilayhi wa yad'uhu wa yakhafuhu wa yarjuhu wa yarghabu ilayhi wa yatawakkalu alayhi aw yuti'uhu fi ma'siyatillah aw yatba'uhu ala ghairi mardatillah wa ghairi dhalik. Mari kita, barakallahu fikum, fahami satu persatu. Syirik besar itu, kata beliau, seseorang hamba menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Dia menyamakan hamba tersebut, menyamakannya dengan Rabbil Alamin. Berarti di dalamnya malaikat disamakan dengan Allah Azza wa Jalla, ini kesyirikan. Para nabi disamakan dengan Allah Azza wa Jalla, ini kesyirikan. Para wali disamakan dengan Allah Azza wa Jalla, ini kesyirikan, syirik besar. Bagaimana lagi kalau menyamakan Allah dengan penjahat? Loh, bangsa jin. Barakallahu fikum. Para dukun bekerja sama dengan bangsa jin. Sehingga si dukun ini diperbudak oleh jin, dan dukun itu akan menyuruh orang yang didukuni untuk tunduk dan patuh kepada jin. Ini semuanya jahat. Tapi dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Batu dijadikan tandingan bagi Allah. Kuburan, orang yang ada di kuburan. Pohon-pohon dijadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Ini adalah syirkul akbar. Bagaimana gambaran menjadikan selain Allah dari makhluk ini menjadi tandingan Allah? Bagaimana bentuknya? Kata beliau, yuhibbuhu ka hubbillah. Dia mencintainya sebagaimana cintanya kepada Allah. Sekarang penjabarannya demikian. Kita yakin saudara kita muslimin dan muslimat sepakat bahwa syirik itu haram. Mereka tahu syirik itu haram hukumnya. Dosa besar. didengar dari guru, para kiai, dan seterusnya, didengar. Tapi ketika masuk dalam hal penjabarannya tentang bentuk syirik besar atau kesyirikan itu, ini yang belum sampai. Rinciannya barakallahu fikum yang belum disampaikan kepada mereka. Maaf-maaf saja. Kalau disampaikan kepada mereka rincian kesyirikan itu, pertama kali, maaf-maaf saja ya, Pak Kiyainya siap-siap ditinggalkan dengan konsep kekiyaiannya. Ditinggalkan. Barakallahu fikum. Karena di sana ada unsur-unsur penentangan terhadap tauhid, berlebih-lebihan menyikapi sang kiai. Ya. Maaf-maaf saja, sang kiai jual jimat. Barakallahu fikum dengan berbagai macam jimat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini salah satu contoh mencintai selain Allah itu seperti cintanya kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Cintanya kepada selain Allah itu sama dengan cintanya kepada Allah. Dua. Wa yakhshahu ka khasyatillah. Dia takut kepada selain Allah sebagaimana takutnya kepada Allah. Ya. Aduh. Ini Pak Kiai ini mengerti batin saya. Saya takut. Sebagaimana dia meyakini bahwa tidak ada yang mengerti urusan batin kecuali Allah Azza wa Jalla. Muncul rasa takut barakallahu fikum pada dirinya. Berikutnya wayaltaji'u ilai, yaitu berlindung kepadanya. Ya, wayaltaji, menyandarkan diri kepadanya. Wayad'uhu, berdoa kepada selain Allah. Wayakhafuhu, dan dia takut kepadanya. Meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Awalnya mungkin ya dapat cerita ya. Di saat dia mendapatkan malapetaka besar, dia coba datang kepada fulan, ya antum perbaiki ibadahnya, hubungannya dengan Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Coba dia lakukan. Belum diberikan barakallahu fikum jalan keluar oleh Allah. Disinilah letaknya setan akan bisa bermain. Di saat dia mendengar bahwa saya punya persoalan yang sama dengan Anda, tapi saya datang ke kuburan Kanjeng Gusti ini misalkan, Allah kabulkan. Dia tahu Allah ngabulkan. Barakallahu fikum. Dia mengatakan Allah mengabulkan. Tapi lewat perantara ini. Di kuburan Kanjeng Gusti ini. Udah. Sabarkah dia untuk kemudian terus berada di masjid? Dalam kondisi dia sangat membutuhkan jalan keluar. Tapi belum kesampaian. Karena manusia itu punya tabiat, kata Allah Azza wa Jalla, ajula, tergesa-gesa, ya sudah. Datang. Ini dari cerita lo. Datanglah dia ke makam Kanjeng Gusti. Ternyata nasibnya sama. Diterima doanya. dengan bertawassul menjadikan perantara kuburan itu. Semakin kan. Nah, ini di dalam agama apa namanya? Dia sudah berupaya di rumahnya Allah, bermunajat, mengutarakan segala hajatnya, diperbaiki hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, belum kesampaian. Tapi ketika dia pindah jalur, menjadikan makam itu menjadi perantara antara dirinya dengan Allah, kok kesampaian? Ini di dalam agama disebut dengan pintu istidraj. Penguluran dari Allah. Penundaan dari Allah sampai kemudian dia melakukan sesuatu yang salah untuk mendapatkan jawabannya. Ini adalah istidraj. Apakah setan hanya sampai di situ dia akan menjatuhkan dia? Enggak. Barakallahu fikum. Kalau tadi masih kepada Allah Azza wa Jalla, tapi akan terus tahapan demi tahapan, tingkatan demi tingkatan, sampai kemudian dia berdoa dan meminta kepada penghuni kuburan, sudah tidak lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Problem datang lagi, tidak lagi ke masjid, langsung. Problem datang lagi, tidak lagi ke masjid sebagaimana kemarin, langsung. Kalau ternyata di situ tidak menemukan satu persoalan, datang cerita. Aduh, saya mengalami nasib seperti Anda. Tapi saya minta ke kuburan itu, ternyata terwujud cita-cita saya. Mulai lagi. Terus demikian barakallahu fikum. Jadi ini bahasa Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Untuk seseorang doa-uhu, berdoa kepada penghuni kuburan itu lewat tahapan. Yang pertama kata beliau, doa indahu. Doa tempatnya di kuburan, tetapi masih berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya anugerahkanlah kami rezeki yang banyak, kelulusan dalam ujian, tapi tempatnya di kuburan. Sementara kuburan itu tidak dipersiapkan tempat berdoa. Loh, kita disuruhkan kalau datang ke kuburan berdoa, ya mendoakan orang yang ada di kuburan. Bukan mendoakan diri kita di kuburan. Salah dan keliru. Ya. Barakallahu fikum. Kita berdoa buat diri kita di kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat Nabi mendoakan kekokohan kepada orang yang akan ditinggal itu. Karena dia akan ditanya. Memindahkan tempat ibadah menuju tempat yang tidak disiapkan untuk berdoa padanya, ini sudah kesalahan dan kekeliruan. Kedua, addu'a ubihi. Kalau tadi ringankan dia memindahkan tempat berdoa, ya, tapi tetap berdoanya kepada Allah. Datang ke kuburan, ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang soleh, anak yang berhasil, lulus dalam ujian, dan seterusnya. Berikutnya, doa ubihi. Berdoa kepada Allah, masih kepada Allah, tapi melalui perantara penghuni kuburan. Naik peringkatnya lagi. Barakallahu fikum. Naik peringkatnya. Keberikutnya peringkat yang atas lagi, doa uhu, berdoa kepada penghuni kuburan, semua persoalan hidupnya lari ke kuburan, apa saja. Berikutnya ini yang paling tinggi, al-jihadu fi sabilihi. Berjihad, membela siapapun yang mengingkarinya, ini adalah lebih tinggi lagi. Ya, demikian setan merusak akidah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kuburan, tahap demi tahap, bertahap demi tahap. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka menjadikan selain Allah sebagai tandingan, juga dalam bentuk berdoa kepadanya. Wa yarjuhu, dan mengharapkannya sebagaimana dia berharap kepada Allah. Wa yarjuhu, dia berharap kepada selain Allah. Wa yarghabu ilaih, sama. Ya ghar yarghab ilaihi, yaitu ya harapan, cinta. Wa yatawakkalu alaihi, dan memasrahkan urusannya kepada selain Allah. Lah, ini apa yang beliau sebutkan ini adalah amalan-amalan batin. Ya. Amalan-amalan batin barakallahu fikum. Yang dituntut dalam setiap amalan batin itu agar bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu Anda cinta kepada selain Allah seperti cinta kepada Allah. Tidak ada yang tahu kecuali tentu Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diri engkau. Orang lain tidak tahu. Harapanmu engkau gantungkan kepada selain Allah. Tidak ada yang tahu, sampai-sampai istri yang paling dekat. Tidak ada. Kalau Anda ini sedang beramal-amal batin yang salah dan keliru. Maka disinilah letaknya belajar tauhid. Untuk terus berbenah, memperbaiki, belajar, berbenah, memperbaiki amalan-amalan besar, amalan-amalan batin barakallahu fikum. Dan ini tidak cukup belajar tauhid seperti yang diucapkan oleh kaum sururiyun atau ikhwanul muslimin. Belajar tauhid itu gampang, sehari dua hari selesai. Oh, tidak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus loh oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan perombakan, melakukan pelurusan terhadap akidah dan tauhid dalam masa yang sangat panjang. Ini langsung dibina oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in sallallahu alaihi wasallam benar-benar melihat praktik nyata tauhid itu dalam keseharian. 10 tahun beliau berdakwah barakallahu fikum menuju tauhidullah. 3 tahun keberikutnya kemudian turun perintah salat. 3 tahun keberikutnya sebelum beliau hijrah ke kota Madinah turun perintah salat barakallahu fikum. Berarti sebelumnya itu pendidikan besar terkait dengan tauhidullah. Bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam diterpa dalam pengamalan tauhidullah Azza wa Jalla itu di saat senang dan di saat duka barakallahu fikum. Kalau kita mau mengatakan, tentu masa dukanya para sahabat Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam lebih panjang dibanding dengan senangnya mereka. Duka dengan barakallahu fikum kekurangan finansial di dalam hidup. Belum lagi perintah untuk berjihad ke medan laga, medan tempur dalam kondisi tidak ada apa-apa. Belum lagi yang luka, yang ditinggal meninggal oleh bapaknya, oleh suaminya. Barakallahu fikum, penuh mereka hadapi semua itu dengan pembelajaran tauhid. Berarti butuh waktu yang lama untuk kita belajar dan mengamalkan tauhid. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah letak kesabaran kita untuk terus berbenah, membenahi akidah kita, membenahi tauhid kita. Sekarang abna'i ini sedang belajar. Mungkin belum merasakan niat. Ya? Karena sakit, ada yang ngurus, ada kedua orang tua kalau di rumah. Di sini masih. Barakallahu fikum. Nah, nanti di saat kita berhadapan dengan tantangan yang dahsyat dalam hidup, tidak ada lagi teman kita yang mengingatkan kita, yang menasihati kita, yang menegur sapa, yang terus memberikan semangat di dalam hidup, susah kita akan dapatkan. Disitulah pembuktian tauhid yang kita telah pelajari. Barakallahu fikum. Dalam kondisi kita sedang belajar ilmu ini, dituntut untuk membuktikannya. Pertama, keikhlasan yang ada pada diri kita. Amalan batin. Kita disuruh untuk menjaganya, melatihnya, mendidiknya, agar terus barakallahu fikum. Dan ini berat kita rasakan. Berat kita rasakan rahimani wa rahimakumullah. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kalau bukan karena bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa bangun di saat kemudian setan datang ingin merusak keikhlasan kita. Karena ada bantuan dan pertolongan dari Allah azza wa jalla, kita bisa bangun ketika jatuh. Jatuh lagi, bangun lagi, sadar, astaghfirullah. Terus demikian barakallahu fikum. Kita rasakan betapa berat amalan batin terkait dengan keikhlasan. Belum lagi kesabaran. Tawakal kita di saat kita belajar agama Allah Azza wa Jalla. Lelah dan capek barakallahu fikum. Jasad ini mungkin menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dibarengi maaf-maaf kalau menjadi seorang guru, ustazah, muridnya ya agak susah, agak maaf-maaf, ya nakal. Harus berhadapan dengan demikian. Berarti diuji amalan batin kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum para tulabul ilm. Sekarang kita menyiapkan diri. Karena sering disebutkan oleh asatidah kita bahwa nasib kita di dalam dakwah ini tidak semuanya sama. Ujian kita di dalam dakwah ini tidak semuanya sama. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau suatu saat kita diuji dengan orang yang paling kita cintai, tentu ba'dallah, ba'dar rasul dan seterusnya, kita diuji dengannya. Kita diuji dengan orang yang terbanyak melakukan kebaikan pada diri kita di dalam hidup. Hartanya diinfakkan di jalan Allah. Darinya kita mengenal barakallahu fikum dakwah. Darinya kita mengenal akhlak. Darinya kita mengenal adab. Darinya kita mengenal sopan santun. Diuji kita olehnya. Misalkan, mampukah kita bertahan barakallahu fikum? Jadi akan terjadi perbedaan di dalam ujian. Nah, kita belajar ilmu agama untuk mendasari itu semua. Untuk kita membuat pondasi dan dasar. Belajar ikhlas. Oh, saya belajar agama. Yang memerintahkan saya adalah Allah Azza wa Jalla. Dia hanya sebagai perantara saja. Tidak lebih dari itu. Berarti dia tidak pernah akan lebih dari al-haq. Berarti dia tidak pernah barakallahu fikum akan melebihi apa yang dulu dia ajarkan dari kebenaran. Berarti terus demikian. Kalau seseorang terus belajar untuk menjadi orang yang ikhlas, rahimani wa rahimakumullah jami'an, berarti akan selamat. Walaupun suatu saat diuji dari orang yang paling dekat dengan dirinya, dia akan selamat dengan keikhlasannya. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sekali lagi disinilah letaknya kita belajar akidah, belajar tauhid, belajar ilmu agama untuk kita membenahi diri kita sendiri. Selesai kitab Usulul Thalathah. Apa yang Anda telah petik dalam amal padanya? Ana ya akhi sudah hafal Usulul Thalathah, masykur, disyukuri. Tetapi sejauh mana Anda telah mengamalkan apa yang Anda telah kaji di dalam kitab Usul Ats-Tsalatsah? Ya, Anda berulang-ulang, saya di pondok sana selesai juga, di pondok sana selesai juga, di sisinya para ulama selesai juga. Masya Allah, sebuah amalan atau nilai yang patut disyukuri. Tapi sudah seberapakah engkau mampu mengamalkan? Artinya bahwa duduknya engkau di sisi para ulama bukan jaminan. Yang menjamin engkau adalah amalan engkau sendiri. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.